sinar bulan turun, remang kulihat ibuku. Sekilas dia tersenyum, duduk di kursi sendiri, sebuah gitar menemani, dan dipetiknya lagu ini, sebuah lagu pengguna.